Bang Glek semuanya, selamat siang Bang Glek. Dan kita lanjutkan satu lagu yang kita main bersama. Romansa News Maya Sabrina. Ambilkan gelas, Febri, ambilkan. kenalin buat teman-teman Damar Jati khususnya teman-teman Bangle.